إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون Kata Sinan bin Amr bin Murrah rahimahullah, ma marartu bi ayatin min kitabillahi la a'rifuha illa ahzanani. Tidaklah aku melewati satu ayat dari kitab Allah yang aku tidak mengetahuinya, aku tidak memahaminya, melainkan itu membuatku sedih. Sebab aku mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun." Yang dipuji adalah para ulama. Siapa itu para ulama? Yang paham tentang permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang tidak paham, berarti tidak termasuk dalam ar-rasikhuna fil 'ilm. Tidak termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Allah, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Ini yang membuat beliau sedih. Dan itu yang mengharuskan kita bersedih pula. Kita membaca ayat tapi kita tidak paham maksudnya. Kita melewati ayat demi ayat. Perumpamaan demi perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca, kita hanya sekedar mampu membacanya. Tajwidnya bagus. Suaranya merdu ketika membaca, Masya Allah. Tapi tidak paham isinya. Ini tentu membuat kita bersedih. Itu adalah pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas, yang membimbing manusia kepada kebenaran, kepada kebahagiaan, kepada al-jannah. Lalu kita tidak paham, seharusnya membuat kita bersedih. Untuk itu ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, penting belajar, semangat. Jangan melihat tebalnya mushaf dan banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ribuan ayat yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Wah, ini rasanya saya enggak bisa. Jangan, sedikit demi sedikit. Ilmu itu dituntut bertahap. Kalau seorang tidak mampu mengambil dalam jumlah yang besar, jangan ditinggalkan semua. Apa yang mampu kita peroleh dalam sehari? Misalnya, kita belajar satu ayat. Itu luar biasa, tanpa terasa. Sehari satu ayat misalnya. Belajar tafsir. Atau belajar kaidah-kaidah tafsir. Atau belajar hadis yang merupakan penjelasan Al-Quran Karim. Dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran kita belajar.